بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan درس ke-16. Poin yang ke-6, يجب تقديم الخبر على المبتدأ. Wajib ya mengedepankan khabar dari mubtada. Poin pertama, hamzah idza kana al khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan ghayra mausufin wala mudhaf. Jika khabarnya itu berupa syibhu jumlah dan mubtadanya nakirah. Dan mubtadanya nakirah yang tidak disifati ya, wala mudhaf, dan dia juga bukan mudhaf atau tidak diidhafahkan. Mislu contohnya fi baitina rajulun, di dalam rumah kami ada seorang lelaki. Fi baitina jarun wa majrurun khabarun muqaddamun rajulun mubtada'un muakhar marfu'un bi dhamma. Ya, ketika keadaannya seperti ini maka khabarnya mesti dikedepankan. Contoh yang lain, indi dinarun, aku punya satu dirham. Indi syibhu jumlatin khabarun muqaddamun, khabar yang dikedepankan. Dinarun mubtadaun muakhar marfu, dinar yang mubtada yang diakhirkan, marfu bil dhammah. Nah, ini posisi pertama. Alba'u idza kana al-khabaru min al-alfaz allati laha as-sadaratu ka'asma'il istifhami. Jika khabarnya itu merupakan lafaz yang memiliki hak untuk dikedepankan, as-sadarah. Semisal asma'ul istifham, ka'asma'il istifham, semisal kata tanya. Ya, contohnya mata al-imtihan, ya kapan ujian ya. Mata ismu istifhamin khabarun muqaddam. Ya, mata ismu istifhamin khabarun muqaddam al-imtihanu mubtada'un muakhkharun marfu'un bid-dhamma. Jadi untuk i'rab isim istifham itu dilihat bagaimana kalau kita menjawabnya. Misal mata al-imtihan, misalnya dijawab al-imtihanu fil yaum, maka kan fil yaumnya itu sebagai khobar yang sebenarnya menggantikan mata. Ya, kapan ujian hari ini misalnya. Maka fil yaum itu kan sama dengan mata khobarnya. Maka dia khobar muqaddam. Kemudian yang tadi maksudnya yang poin pertama. Mubtada yang nakiroh atau yang tidak disifati atau tidak diidofahkan. Maka sebenarnya ya secara di sini tidak dijelaskan jika mubtadanya nakirah. Kalau di sini kan mubtada nakirah ghairu mausuf. Gimana kalau mubtadanya nakirah tapi disifati? Maka khobarnya boleh di depan, boleh di belakang. Misal, kalau tadi kan contohnya fi baitina rojulun. Kalau dikatakan atau mubtadanya disifati, misalnya ada naatnya, fi baitina rojulun karimun, boleh. Atau boleh juga rojulun karimun fi baitina. Ya, kalau mubtadanya disifati. Begitu juga kalau misalnya mubtadanya diidofahkan. Misal, jadi boleh di depan, boleh di belakang. Alal maktabi, di atas meja kita butolibin. Boleh juga, ya. Boleh juga kita baca kita butalibin alal maktabi. Ya, kalau mubtadanya disifati atau diidofahkan. Kemudian yang B tadi, jika ya dia memiliki hak untuk dikedepankan. Semisal asmaul istifham. Tidak hanya itu, ya diantaranya ada isim syarat. Ada misalnya ma at-ta'ajjubiyah. Ma untuk mengekspresikan ekspresi ta'ajub. Nah, itu juga harus di depan. Kemudian al-jim idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu 'ala ba'd al-khabari. Jika mubtadanya itu bersambung dengan dhamir yang dhamirnya itu kembali kepada sebagian khabar. Misal lis-salam lis-salami Taba'atuhu, bagi keselamatan ada pengikut-pengikutnya, maksudnya konsekuensi-konsekuensinya. Lissalami jarun wa majrurun, jar dan majrur, khabarun muqaddam. Ya taba'atuhu, ya dia taba'atuhu mubtada'un mu'akharun marfu. Mubtada yang diakhirkan marfu bil dhammah. Wal ha'u dan ha' yang nempel ke mubtadanya itu taba'atuhu dhamirun muttasilun bil mubtada'i yang bersambung dengan mubtada ya'udu 'alal khabar yang hu'nya itu kembali ke khabar wa huwa salam yaitu assalam. Kenapa? Karena ya sejatinya dhamir itu kembalinya ke belakang, maksudnya ke kata yang sudah disebutkan. Kalau kita sebut baca taba'atuhu lissalami, nanti hu-nya kembalinya ke depan atau ke kata yang belum diucapkan. Selesai pembahasan ya berkaitan dengan wajibnya mengedepankan khabar dari mubtada. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, qad yata'addadul khabaru, khabar terkadang dia berbilang. Mislu contohnya ar-rumanu hulun hamidun. Ya buah delima itu manis asam. Ar-rumanu khabarun awal, ya khabarun awalun marfu'un bil dhammah hamidun, khabarun sanin marfu'un bil dhammah. Dia ada dua khabar. Dan dua khabar ini enggak dipisahkan dengan huruf jar ya langsung. An-nilu sakhiyun wa fiyun, an-nilu sakhiyun wa fiyun fayyadun bil khabari. Sungai Nil itu ya adalah sakhiyun, yaitu sungai yang dia dermawan. Wa fiyun fayyadun bil khabar. Ya dalam ya, dalam ya, wafi dan banyak memberi kebaikan. Bil khairi, fayyadun bil khairi. Dan banyak memberi kebaikan. Maka sakhiyun khabarun awalun marfu'un bil dhammah, wafiyun khabarun sanin marfu'un bil dhammah, fayyadun khabarun ya salisun marfu'un bil dhammah. Jadi ini khabarnya ada tiga sekaligus. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.